بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، kita masuk pada pembahasan bab yang berikutnya, bab tentang tajwid, tahsin dan tartil Quran. Setelah kita menyelesaikan pembahasan bab i'jazul Quran wa balaghatul Quran, fa'akul babu tajwidil Qur'ani wa tahsinihi wa tartilihi. Bab tajwid al-Quran, ini membaca al-Quran dengan tajwid. Wa tahsinihi, dan membaca Quran dengan tahsin, dengan suara yang hasan, dengan suara yang bagus. Wa tartilihi, dan membaca Al-Quran dengan tartil. Kita bahas terlebih dahulu hadis-hadisnya, baru kemudian kita akan membahas tentang masail tentang bab ini, khusus untuk ahkamu tajwid, hukum-hukum yang terkait dengan tajwid. Silakan membahasnya khusus di kitab-kitab yang membahas masalah tajwidul Quran dengan para asatidzah yang berkompeten di dalam tajwid dan ahkamu tajwid. Dan yang paling penting adalah bagaimana cara membacanya sesuai dengan tajwid yang ada. Kalau semata-mata teori mudah disampaikan, tapi terkait dengan tajwid, tahsin dan tartil itu harus tawakki langsung kepada para qari, para mujawid atau para mujawad, sehingga kita bisa langsung membaca Al-Quran sesuai dengan tajwidnya, dengan makhraj huruf yang diajarkan oleh sang qari atau sang mujawad tadi itu. Faqul al-hadithus sadis wa thalathun, hadith yang ke-36. Qala imam muslimun rahimahullah, وحدثنا داود بن رشيد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا حدثنا طلحة عن أبي بردة عن أبي موسى دري أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى وأرضاه قال بركاته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم برسبتا لأبي موسى kepada أبو موسى Lau ra'aitani, kalau engkau melihat aku, wa ana astami'u qira'ataka al-bariha, aku al-bariha semalam mendengarkan bacaan kamu. Disebutkan dalam riwayat Abu Ya'la yang mendengarkan bacaan Abu Musa adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Disebutkan dalam riwayat yang lain dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu arbah, diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad rahimahullah dan bukunya Tabaqat, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu arbah, bahwasanya yang mendengarkan bacaan Abu Musa adalah azwajun Nabi, para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum jami'an. Ketika itu Abu Musa, ini sanadnya kata al-Hafidz bi isnadin ala syarti Muslim. Bisa jadi satu kejadian yang mendengarkan banyak, bisa jadi pula itu sekian kali peristiwa. Dikarenakan memang sahabat yang mulia Abu Musa al-Asy'ari ini dikenal dengan suara yang indah, suara yang sangat bagus. Tapi pada riwayat yang di atas, riwayatnya Abu Ya'la dan juga riwayatnya Ibnu Sa'ad dari Anas bin Malik, ada ucapan Abu Musa kepada Rasulullah SAW. Katanya Abu Musa, ama inni law 'alimtu bima kanka Ama inni law 'alimtu bi makanika la habbartuhu laka tahbira. Ketahuilah, kalau aku mengetahui kedudukan engkau wahai Rasul, yang engkau mendengarkan bacaanku, maka sungguh aku akan mentahbir Al-Quran untuk engkau dengan sebenar tahbir. Tahbir, tahsin atau tazyin. Aku akan memperindah bacaanku dengan Al-Quran dengan seindah-indahnya. Lihat Fathul Bari, juz yang ke-9, halaman 116. Lanjut, kata Rasulullah SAW ketika itu, Laqad utita mizmaran min mazamiri Ali Dawud. Sungguh engkau diberi anugerah mizmar. Mizmar itu seruling, alat. Tapi yang dimaukan di dalam hadis ini adalah as-sautul hasan, suara yang sangat bagus. Engkau diberi anugerah suara yang sangat bagus. Asal mulanya dari kata-kata az-zamar. Az-zamar ay al-ghina, nyanyian, senandung. Al-mizmar, ya, kata-kata al-mizmar ini asalnya adalah alat. Alat seruling. Utliqa ismuhu ala sawti lil musyabaha. Nama mizmar ini dipakai untuk suara yang indah karena ada kemiripan. Alat ini ketika ditiup atau dimainkan mengeluarkan suara yang indah. Nah, suara yang indah disebut dengan mizmar dikarenakan sama-sama mengeluarkan suara yang indah, suara yang menakjubkan. Sehingga artinya, Laqad utita mizmaran, sungguh engkau wahai Abu Musa diberi anugerah suara yang sangat indah, min mazamiri Ali Dawud, dari suara-suara indahnya Alu Dawud. Pada kata-kata Alu Dawud, keluarga Dawud, itu bukan orang lain. Yang dimaksud adalah Nabi Dawud sendiri. Al-Murad Dawud Nafsuhu. Ya, yang dimaukan adalah Nabi Dawud sendiri. Qala al-Khattabi rahimahullah. Qala al-Khattabi rahimahullah. Yuridu Dawuda nafsahu. Yang dimaukan adalah Nabi Dawud sendiri. Kata al-Khattabi selain annahu lam yungqal anna ahadan min awladi Dawud wala min aqaribihi kana u'tiya min husni sawti ma u'ti. U'tiya min husni sawti ma u'tiya. Sebab kata beliau tidak dinukil satu riwayat pun yang menjelaskan ada salah satu dari anak-anak Nabi Daud atau kerabat-kerabatnya yang diberi suara yang indah seperti yang Allah berikan kepada Nabi Daud. Intah, tidak ada. Sehingga itu adalah Nabi Daud sendiri. Terkadang alu fulan, ya, kata-kata alu fulan itu dimaukan dengan diri. Alu Daud terkadang dimaukan Daud itu sendiri. Nanti dimaukan dalam riwayat ini. Demikian disebutkan di Fathul Bari di juz dan halaman yang sama dan juga dalam syarah Sahih Muslim An-Nawawi ketika mensyarah riwayat ini. Qala al-hadithu akhrajahu al-Bukhari faqala rahimahullah haddathana Muhammad ibn Khalaf Abu Bakar qala haddathana أبو يحيى الحماني قال حدثنا بريد ابن عبد الله ابن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه مرفوعا نحوه. انتهى. Selesai pembahasan hadis yang pertama. Baik. Ada berfaedah yang bisa kita ambil dari hadis Abu Musa al-Ash'ari. Yang pertama, Qala al-Iyad rahimahullah. Qala al-Qawi Iyad rahimahullah. Ma'al ulama ala istihbabi tahsini sawti bil qira'ati wa tartiliha. Ajma'al ulama ala istihbabi tahsini sawti bil qira'ati wa tartiliha. Para ulama sepakat di istihbab, dianjurkan, disunnahkan memperbagus suara ketika membaca Al-Quran dan mentartilnya ketika membaca Al-Quran. Ini disebutkan dalam syarah Sahih Muslim. Qala An-Nawawi rahimahullah fi Tibyan, masih faedah yang pertama. Qala An-Nawawi rahimahullah ta'ala fi At-Tibyan, At-Tibyan fi Adabi Hamdul Quran. Kata beliau, ajma'al ulama ala istihbabi tahsini sawti bil Quran ma lam yakhruj an haddil qira'ati bitamtita, dengan ta bitamtita, ma lam yakhruj an haddil qira'ati bitamtita, fa idza kharaja hatta zada harfan au akhfahu hurrim. Kata beliau, para ulama sepakat dianjurkan untuk tahsin, memperindah suara ketika membaca Al-Quran. Kaidahnya, selama tidak keluar dari batasan qiraah karena tamtita, dikarenakan dia memindah suaranya, ya, dayu dengan suaranya, mapapa, jadi kayak molor gitu, dibikin molor suaranya, dibikin mendayu-dayu suaranya, selama tidak keluar dari batas qiraah. Kata beliau, apabila keluar dari batas qiraah hingga dia menambah satu huruf atau menyamarkan satu huruf, maka diharamkan. Ini dinukil oleh Al-Hafid dalam bukunya Fathul Bari juz yang halaman 41. Juga dilihat ucapannya Al-Qadhi dalam syarah Sahih Muslim Nawawi ketika mensyarah hadis ini. Hadis yang kedua yang diambil dari hadis ini adalah istihbabu sab'an min dzawi as-sautil hasan. Dianjurkan untuk mendengarkan Al-Qur'an orang yang sangat bagus suaranya dalam membaca Al-Qur'an. Ini dinukil ijma' para ulama tentang anjurannya. Dianjurkan, disunahkan untuk mendengarkan Al-Qur'an dari seseorang yang bagus suaranya. Akhraja Ibnu Abi Dawud min tariqi Masja'ah. Akhraja Ibnu Abi Dawud min tariqi Ibni Abi Masja'ah qal kana yuqaddimu asy-syabba asna sawti li husni sawtihi baina yadayil qaum. Al-Imam Ibnu Abi Dawud mengeluarkan riwayat dari jalur Ibnu Abi Masja'ah berkata, dahulu Umar mendahulukan, mengedepankan seorang pemuda yang sangat bagus suaranya karena keindahan suara tadi itu di depan masyarakatnya. Disuruh maju untuk mengimam. Lihat dalam kitab Fathul Bari juz yang ke-9 halaman 116. Nah, faedah yang ketiga, masru'iyatu tahdir Al-Quranil Azim wa tajwidihah. Disyariatkan untuk mentahdir, yaitu menghiasi bacaan Quran dan tajwid Quran. Ini diambil ucapannya Abu Musa al-Ash'ari yang disebutkan tadi, ama inni law 'alimtu bimakanika la habbartuhu laka tahbira. Ya, dari sini syariat mentahdir Al-Qur'an dan membacanya dengan tajwid. Abu Musa mengatakan demikian, Rasul enggak mengingkarinya, belum mengingkari. Menunjukkan syariat memperindah suara ketika membaca Al-Quran, syariat membaca dengannya. Dari kata-kata ta'kid, lahabbartuhu laka tahbira, ini namanya lafzi, itu ada isyarat bolehkan bagi seseorang untuk sedikit ya, mengeluarkan kemampuannya, sedikit untuk semakin memperindah suaranya kepada seseorang yang suka mendengarkannya. Sedikit takalluf ya, tapi ingat dengan batasan, tidak batas qiraah. Naam, barakallahu fikum. Nah, dari sinilah diambil faedah oleh para ulama tentang masalah keutamaan ilmu tajwid, anjuran dan pentingnya belajar ilmu tajwid, dikarenakan hal itu masyhur di kalangan para sahabat dan disukai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak semata-mata membaca Qur'annya dengan tajwid atau menghiasi Qur'an dengan bacaan yang sangat bagus, tahsin atau dengan tartil, tapi juga kita harus mempelajari ilmu itu. Bagaimana mungkin kita bisa membaca Qur'an dengan tajwid kalau enggak paham tajwid? Bagaimana mungkin kita bisa mentahsin Qur'an dengan bagus kalau dengan tanpa mempelajari ahkam tajwid, ahkam qiraah, dan yang terkait dengannya? Maka harus membaca tajwid, mengkaji tajwid supaya kita bisa membaca Qur'an dengan benar. Nah, hadis yang berikutnya. Fa'akul al-hadithus sabi' wa thalathun. Hadith yang ke-37. قال مسلم رحمه الله حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال dari sahabat Abu Hurairah menyampaikan dengannya kepada Nabi kita Muhammad SAW, ini marfu. Kata Rasulullah SAW, ma adhanallahu, dibaca dengan fathah dhal, adhana bukan adhina. Ma adhana Allahu li syai'in, ma adhana li nabiyyin hasana sawti, hasana sawti yataghanna bil Qur'an. Kata-kata adhana ay istama'a, tidaklah Allah mendengarkan sesuatu seperti Allah mendorong nabi yang bagus bacaannya, bagus suaranya, dia yataghanna bil Qur'an. Baik. Kata-kata adhana adalah bi fathiz dzal min al-adhan. Jadi kata-kata al-adhan bi makna ini mengisbatkan sifat al-istima' bagi Allah Azza wa Jal. Ini harus nama jemaah. Di sini Al-Hafidh Ibn Hajar juga Nawawi kelincir kakinya. Mereka berdua menolak sifat al-istima' tadi dan memaknakannya dengan makna yang lain. Ini pemahaman Asy'ariyah yang ada pada mereka berdua. Dibantah oleh Syekh bin Baz rahimahullah dalam ta'liq beliau atas Fathul Bari dalam tempat ini. Pada nomor yang disebutkan nanti dalam Bukhari Muslim ini nanti insyaAllah. Baik, sehingga Ahlus Sunnah tetap menetapkan sifat al-adhan dengan makna al-istima. Allah mendengarkan. Allah mendengarkan bacaan hambanya. Intinya kata-kata adhana dengan manfaat dengan makna mendengarkan, bukan dibaca adzina mengizinkan, tapi adzana mendengarkan. Nah, ini menunjukkan apa keutamaan suara yang bagus dan keutamaan taghanni bil Quran. Nanti akan kita bahas mana taghanni bil Quran insyaallah. Qala wa akhraja hadatsani Bishr bin Hakam qala hadatsana Abdul Aziz bin Muhammad qala hadatsani Yazid had Ibrahim ada fi akhirih yajharu bihi yataghanna bil Qur'an, yakni mengeraskan bacaan Al-Qur'an. Ini satu penafsiran terkait dengan tafsir yataghanna bil Qur'an. Nanti akan dibahas insyaallah tabaraka wa taala. Qa aqul al haditsu akhrajahu al Bukhari min tariq Uqail wa min tariq Sufyan kilahuma an bishabin bihi nahwa. Baik, pada riwayat Bukhari ini ada ucapan Sufyan yang menafsirkan kata-kata yadagana bil Quran. Tulis qala Sufyan akibahu akibal hadith. Qala Sufyan tafsiruhu yastaghni bihi. Ya, tafsiruhu yastaghni bi. Tafsir atau penjelasan dari kata-kata yataghanna bil Quran, yakni yastaghni bihi. Dia merasa cukup dengan Al-Quran, enggak perlu yang lain. Ini dua penafsiran. Nanti akan disebutkan lebih rinci penafsiran tentang makna taghanni bil Quran insyaallah tabaraka wa taala. Baik. Faedah disebutkan dalam lafadz Imam Muslim. Lafadz Imam Muslim pada nomor /784/234/792 dari jalurnya Yahya bin Abi Katsir, dari Abi Salamah, dari Abu Hurairah secara marfu' dengan lafaz ma adzanallahu li syai'in ka adzanihi li nabiyyin yataghanna bil qur'ani yajharu bihi ma adzanallahu li syai'in ka adzanihi li nabiyyin yataghanna bil qur'an yajharu bihi. Tidaklah Allah mendengarkan sesuatu seperti Allah mendengarkan seorang nabi yang taghanna yataghanna bil qur'an, mengeraskan bacaan Qur'annya. Nah, sebagian membacanya dengan ka idznihi. Tetapi bacaan yang benar ka adzanihi, dengan makna al-istima' seperti yang disebutkan sebelumnya. Nah, ini menunjukkan makna yang sama yang disebutkan pada hadisnya Abu Musa al-Asy'ari, anjuran untuk memperbagus suara ketika membaca Al-Qur'an, namanya tahsin, masyru'iyatut tahsin fit tilawah. Tayyib, ada pembahasan di kalangan para ulama terkait dengan masalah makna yataghanna bil Qur'an. Apa makna yataghanna bil Qur'an yang disebutkan dalam hadis ini? Ada dua penafsiran yang sudah disebutkan. Yang pertama yajharu bihi, mengeraskan bacaan Qur'an. Yang kedua dengan makna yastaghni bihi, merasa cukup dengan Al-Qur'an. Ini ada dua pengertian. Yastaghni bihi, ada al-istighna aninnas, cukup dengan Quran, tidak butuh orang lain. Yani dengan baca Al-Quran dia akan menjadi sebab mendapatkan kekayaan dari Allah Azza wa Jal. Yang kedua, yastaghni an ghairihi minal kutub wal hadith, cukup dengan Quran, tidak butuh yang lain, tidak butuh hadith, tidak butuh kitab-kitab yang lain, cukup dengan membaca Al-Quran. Ini semua penasihan yang kedua dengan yastaghni bih, diriwayatkan dari Sufyan ibn Uyainah. Tayyib, selebihnya akan kita kaji pada kesempatan berikutnya lebih rinci insyaallah. Barakallahu fikum. Sementara cukup nakfi lahuna. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.